اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita bahas, kita kaji subuh ini, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang utama, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau lahir 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil, gajah. Ada seorang bernama Abrahah, dia ingin mengalihkan pusat ibadah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah ini sebagai pusat ibadah sekaligus pusat bisnis. Fi ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita, perjalanan musim syita, musim dingin. Wasayif, musim panas. Maka pada saat musim dingin, orang-orang Arab itu pergi berdagang ke Yaman. Posisi Yaman di bawah. Wasayif, musim panas, mereka pergi ke atas, negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestine. Makkah di tengah. Pada musim haji, mereka berkumpul semua di Makkah, padang Arafah. Orang kalau sudah banyak berkumpul, di sana ada transaksi bisnis jalan. Nah, ini yang diintai oleh Abrahah. Gimana kalau kita alihkan, kita buat Ka'bah di Yaman, maka yang asli ini kita hancurkan. Kita bawa tentara-tentara bergajah. Begitu sampai di daerah Mina, gajah-gajah itu tidak mau berjalan. Gajah pun takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat kita melontar jumrah Aqabah itu, gajah-gajah itu semuanya turun tidak mau berjalan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala tentaranya. Arsalna 'alaihim tayran ababil, kami kirimkan kepada mereka burung ababil. Tarmihim, menembak pasukan itu. Bihijaratin min sijil, dari batu-batu api neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu mereka seperti daun-daun kayu ma'kul yang dimakan ulat. Ibu, bapak punya pokok kayu tanaman, lihat macam mana dia dimakan ulat, begitulah habis, mengkerut mati. Peristiwa itu terjadi 2 tahun setengah setelah itu, lahirlah seorang bayi mungil bernama, diberi nama oleh orang tuanya, Abdul Ka'bah. Abdul artinya hamba. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Sakingkan orang Arab Quraisy itu memuliakan Ka'bah, maka anaknya dikatakannya Abdul Ka'bah. Nama laki-laki yang memberi nama Abdul Ka'bah itu Abu Quhafah. Abu Quhafah punya anak laki-laki, dia senang bukan main. Maka sebagai bentuk kesenangannya, dia katakan anakku ini ku beri nama Abdul Ka'bah. Anak ini memang dari kecil fitrahnya sudah baik. Sebelum masuk Islam dia tidak pernah minum khamar. Aisyah radhiyallahu anha, anaknya mengaku, ayahku Abu Bakar Siddiq sebelum ayat khamar turun, ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, innamal khamaru khamar wal maisir judi wal ansar penyembeli binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan perbuatan syaitan, fajtanibu jauhi. Sebelum ayat itu turun, padahal orang Arab Quraisy minum khamar itu sudah seperti minum teh manis tempat kita. Makanya ayat pengharaman khamar at-tadarruj fit tasyri', tidak langsung ayat khamar itu turun orang beriman haram minum khamar. Nah, kenapa? Karena orang Arab memang bukan main suka minum khamar. Khamar itu apa, Pak Ustaz? Khamar itu adalah anggur. Anggur, segala anggur dicampur, diaduk, dipijak, diinjak, disaring. Cairannya itu dimasukkan ke dalam botol gelas, ditutup selama seminggu. Setelah itu melewati proses fermentasi berbuih, muncul zat baru yang disebut dengan alkohol. Alkohol, bukan bahasa Arab, walaupun pakai al. Alkohol, almari, alpokat, aluminium, itu bukan bahasa Arab. Muncul zat baru, alkohol. Itulah yang disebut haram itu. Khamar diambil dari kata khimar, kain penutup kepala perempuan supaya rambutnya tak nampak. Di dalam, mohon maaf, di dalam hijab ibu ada kain penutup supaya rambutnya tak nampak, itu namanya khimar. Kain penutup kepala disebut khimar. Kenapa? Karena dia menutup kepala. Tapi kalau dia menutup isi kepala disebut dengan khamar. Kalau sudah diminum dia, orang tak lagi bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana tetangga, mana sahabat, mana bini dia, mana bini orang. Karena dia sudah minum khamar. Nah, orang Arab Quraisy minum khamar itu biasa saja. Kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia tidak pernah minum khamar. Jadi orang ini sebelum masuk Islam pun sudah baik. Jadi kalau kita ketemu ada kawan non muslim, orangnya baik, tidak mabuk, sopan, itu seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Maka tinggal mengajaknya lagi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya mengumpulkan orang baik-baik. Ini subuh ini berkumpul, ada orang baik dari Panam, ada orang baik dari Kulim, ada orang baik dari Rumbai, ada orang baik dari Bangkinang, ada orang baik dari Pelalawan. Berkumpul, orang baik ini bersatu. Dipersatukan orang-orang baik itu dengan ikatan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika dakwah Islam datang, maka kalau dikatakan siapakah orang yang pertama masuk Islam? Khadijah, Pak Ustaz. Oh enggak, yang pertama masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Oh enggak, yang pertama masuk Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq. Semuanya betul. Perempuan yang pertama masuk Islam Khadijah. Anak muda, anak kecil yang pertama masuk Islam, maksud anak kecil yang belum akil baligh, Ali bin Abi Thalib. Orang tua dewasa yang pertama masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Mulia Abu Bakar itu, Pak Ustaz. Cukuplah kemuliaannya bahwa dia diabadikan dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Belum pernah saya baca ayat Quran. Ya Abu Bakar Siddiq, tak ada. Cukup dengan ayat idhuma. Satu orang huwa, dua orang huma. Idhuma, ketika dia berdua fil ghari, di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau cemas, jangan kau khawatir, jangan kau takut. Siapa yang berdua ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq. Nama dia Abdul Ka'bah. Tapi kemudian setelah masuk Islam, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Abdul Ka'bah. Oh, ini nama tak baik. Menghambakan diri pada Ka'bah. Kita tak menyembah Ka'bah. Orang mengejek, tengok tu orang Islam menyembah batu. Kita taknya pernah. Ka'bah itu ibarat tiang panjang patok. Lalu kita salat menghadap sebagai penentu arah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Ka'bah, al-masjidil haram. Adapun menisbatkan diri kepada Abdul Ka'bah, syirik, tak boleh. Maka namanya dirubah Nabi menjadi Abdullah. Nama yang paling bagus, nama yang dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, sesuai Asma'ul Husna, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Somad, ada di ujung. Nah, maka itulah nama dia dirubah. Tapi kemudian dipanggil dia dengan Abu Bakar. Bakar artinya anak gadis. Kenapa begitu? Ada anak gadisnya yang menikah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyatur Ridha. Aisyah, maka dipanggil orang dia, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, wahai bapak yang anak gadisnya menikah dengan Nabi kami." Siddiq, sedekah, sedekah, benar, jujur, tulus. Sadaqah, orang yang memiliki sifat siddiq, itu disebut dengan as-siddiqah. Maka kenapa dia bergelar itu? Kenapa yang lain tak dapat? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku sudah berjalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, semua mengejek, Muhammad majnun, gila, Muhammad itu sahir, tukang sihir, Muhammad itu kahib, dukun, Muhammad itu tukang bicara dongeng-dongeng nenek moyang, asatirul awalin. Tapi ada seorang laki-laki tanpa pikir panjang, dia percaya, sadaqtu, aku percaya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia diberi gelar as-siddiq. Maka kedua gelarnya itu keutamaan, Abu Bakar karena anaknya dipilih menjadi ummul mukminin, ibunya orang beriman. Makanya kalau ada orang mencaci maki Aisyah, kita marah karena mereka sedang mencaci maki ibu kita, Aisyah ummul mukminin, sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, anaknya. Lalu kemudian dia bergelar as-siddiq. Bagaimana ketulusannya? Dia seorang tajirun, tajir artinya pedagang, peniaga, hartanya melimpah ruah. Dari mana Ustaz tahu hartanya melimpah? Bapaknya bernama Abu Quhafah tidak beriman kepada Nabi. Benci bukan main. Ketika dia tahu Nabi membawa anaknya pergi hijrah, maka datanglah Abu Quhafah menjumpai cucunya. Namanya Asma binti Abi Bakar. Hai cucuku Asma. Ya datuk, ya kakek. Mana emas-emas ayahmu itu? Emas simpanan ayahmu mana? Datanglah Asma mengambil kain, dibungkusnya batu bulat, diberikannya ke kakek datuk, kakek Abu Quhafah. Coba pegang kain ini. Lalu datuknya itu pun megang kain. Ini emasnya, ya. Oh, padahal itu batu. Emas itu mana? Sudah habis dibawa Nabi belanja perbelanjaan hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Abu Quhafah itu buta, jadi tak nampak dipegang. Jadi kalau ada orang buta, jahat, itu boleh begitu kan? Tapi akhirnya Abu Quhafah itu masuk Islam. Pada tahun ke-8, Nabi SAW datang dalam peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Lalu kemudian pada saat itu semua orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan, waraitan nas, kau lihat manusia, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam Islam afwaja, berbondong-bondong. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan ayah sahabatnya itu masuk Islam. Hadis tentang mencelup rambut itu pada peristiwa Fathu Makkah. Abu Quhafah sudah tua, rambutnya putih semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbir, celup rambutnya, dicelup dengan hina, inai, kata orang kita, pacar, kata orang Jawa, supaya rambutnya warna hina, warna mahogani, warna kuning ke tua, pekat seperti warna semir. Ini. Tapi dengan inai, jangan dengan alat-alat yang lain. Ini tentang Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Tidak ada yang paling besar perjuangannya. Masing-masing punya kontribusi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nyawanya dia berikan. Berbaring dia di atas tempat tidur Nabi. Andai anak-anak muda kafir Quraisy itu tidak membuka selimutnya, berkeping-kepinglah kepala Sayyidina Ali. Tapi kemudian mereka membuka, Allah menyelamatkan. Mana Muhammad? Itu perjuangan, kontribusi, sumbangan Ali. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Emasnya, nyawanya, anaknya. Anaknya dia berikan. Aisyah, Asma yang membawa makanan dari kota Makkah naik ke atas. Begitu juga dengan Abdullah. Abdullah yang membawa berita. Malam dia tidur di atas, siang dia mengumpulkan berita-berita, isu-isu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirinya, nyawanya, anaknya, hartanya. Makanya kalau ada orang ciri aliran kafir, batil, sesat, mencaci maki. Makanya kata Al-Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, Hadramaut, Tarim, agama apa yang mengajarkan caci maki? Agama setan, mazhab iblis yang mengajarkan caci maki kepada sahabat Nabi. Kita menyebut Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an. Mereka menyebut Abu Bakar laknatullah alaih. Bukan ajaran Islam. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabat. Lau anfaqa ahadukum, seandainya ada di antara kamu bersedekah mithla Uhudin zahaban, emas sebesar bukit Uhud, itu tidak sampai segenggamnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena mereka berbuat itu pada saat genting, nyawa menjadi taruhannya. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarah sahabat di suatu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Siapalah agaknya yang paling layak menggantikan Nabi? Bukan menggantikan sebagai posisi Nabi, karena Nabi itulah Nabiya Ba'dah, tak ada Nabi sesudah dia, tapi sebagai pemimpin umat Islam. Kata orang Madinah, yang layak menjadi pengganti adalah Sa'ad ibnu Ubadah, panglima perang dari suku Aus, orang Ansor. Kata orang Makkah, yang layak itu adalah Umar ibnu Khattab, panglima perkasa, anak muda yang hebat, yang kuat. Tapi kemudian setelah kita lihat hadis-hadis, maka yang paling layak itu adalah al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu mesti berasal dari Quraisy. Dengan ditetapkan syarat pemimpin mesti dari Quraisy, tereliminasilah Sa'ad karena dia bukan orang Quraisy. Layakkah Umar bin Khattab? Umar tahu diri. Dia katakan, orang yang paling layak ini adalah orang yang pernah diminta Nabi menggantikannya untuk menjadi imam di waktu salat. Seolah-olah itu signal, tanda-tanda bahwa ada hadis memilih Abu Bakar ini Siddiq. Maka bermusyawarah sahabat, sepakat mereka di Saqifah Bani Sa'idah untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Naik Ali bukan sebagai orang yang angkuh dan sombong. Pidatonya ditulis rapi oleh Syekh Khudori Bek dalam kitab Itmamul Wafa fi Sirati Sayyidil Khulafa. Bagaimana kata dia pidato kenegaraannya pertama kali? Qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku kalian angkat menjadi khalifah, kalian sudah memilih aku, walastu bi khairikum, padahal aku bukanlah orang yang terbaik. Tengok rendah hatinya dia. Lihat bagaimana tawaduknya. Orang yang dijamin masuk surga, orang yang utama bersama Nabi, gelar namanya diberikan Nabi, namanya diabadikan dalam Quran, sanggup dia berkata, "Wulitu alaikum walastu bi khairikum." Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Bandingkan dengan umat Muhammad yang sekarang, siapa yang paling baik? Tak ada yang lebih baik daripada saya di sini. Qad wulitu alaikum, kalian sudah mengangkat aku, walastu bi khairikum, aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. In sadaqtu fa'ainuni, kalau aku benar, kalau aku jujur, kalau aku tulus, tolong aku. Wa in akhtatu faqawwimuni, tapi kalau aku salah, aku silap, faqawwimuni, qawwim, tolong luruskan aku. Andai aku bengkok, andai aku melenceng, luruskan aku. Aku juga manusia biasa. Kalau Nabi tersalah, mungkin datang Jibril meluruskannya, tapi aku manusia biasa. Faqawwimuni, luruskan aku. As-sidqu amanah, As-sidqu, kejujuran, kebenaran, ketulusan adalah amanah. Wal-kidhbu khianah, sedangkan dusta adalah pengkhianatan. Dan seterusnya. Begitulah hebatnya seorang sosok Abu Bakar ini sedih. Sampai pada akhirnya 2 tahun dia memegang jabatan itu dalam keadaan sakit, meninggal berumur 63 tahun. Sama seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kita kaji subuh ini diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Abu Bakar mendengar sendiri Nabi bersabda. Ini yang akan kita kaji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Apa bunyi hadisnya? La, tidak. Yadkhulu, masuk. Al-jannata, surga. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Apakah makna hadis ini tidak masuk surga di sini? Tidak akan masuk surga selamanya, lalu kekal dalam api neraka jahannam khalidina fiha abada. Makanya tidak dapat memahami hadis, baca terjemah tidak masuk surga. Oh, kalau begitu tidak akan masuk surga. Hadis ini adanya di mana? Dalam Sahih Bukhari, Pak Ustaz. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, enggak paham isinya, buka kitab Fathul Bari, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau yang ditulis oleh Badruddin Al-Aini, atau yang ditulis oleh Al-Qastullani. Kitab-kitab ini tidak disebut tafsir. Kalau penjelasan ayat Quran, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Kabir, tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Jami' fi Ahkamil Quran, itu namanya penjelasan ayat. Tapi kalau penjelasan hadis, baca nama kitabnya Syarah. Maka kajian kita disebut Syarah Hadis. Oh, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya sudah ditulis oleh Imam An-Nawawi, bermazhab Syafi'i. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kebetulan hadis yang kita kaji ini di mana? Ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Maka buka kitab syarahnya Sunan Tirmidzi. Penjelasannya di mana? Ada, sudah ditulis ulama. Nama kitabnya Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Di sana disebutkan, la, tidak, yadkhulu, masuk, al-jannah, surga, tidak masuk surga. Maknanya bukan tidak masuk surga untuk selamanya, dia tidak masuk surga dalam kelompok pertama. Kalau ter pertama dia tak masuk. Jadi dia tetap masuk surga, masuk juga. Terus kemana dia? Transit dulu. Wah, itulah yang kita tak mau, transit nih. Makanya tiap hari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Apa arti Allahumma ajirna minan nar, wa qina adzaban nar? Jangan kami transit, jangan kami transit, jangan kami transit. Naik pesawat yang langsung ajalah ya Allah. Wasiqal ladzina taqau, ketika orang-orang yang bertakwa itu dibawa, diiring, ilal jannati zumara, dibawa mereka ke dalam, masuk surga. Lalu kemudian begitu sampai mereka di pintu surga, apa kata malaikat? Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah malaikat penjaganya, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian wahai penghuni surga. Tibtum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka inilah yang diundang. Apa kata Allah mengundang mereka? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah kalian ke dalam surga. Masuklah dalam keadaan Allah ridha kepada kalian, dan kalian pun ridha kepada Allah. Dulu di dunia kalian mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah. Hari ini kalian mendapati Allah dalam keadaan ridha menerima kalian. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang pertama ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini orang yang kita kaji subuh ini, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga dalam kloter pertama. Apa kelebihan kloter pertama? Dilepas oleh gubernur Riau di Masjid Agung An-Nur. Apa kelebihan kloter pertama? Baju batiknya baru-baru, cantik-cantik. Karena itu yang akan dipoto nanti masuk dalam laporan. Pokoknya kloter pertama tuh enak, mantap, bagus. kloter pertama. Sedang mau berangkat kloter pertama haji saja orang mau berlomba-lomba. Ini masuk kloter pertama surga. Tiba-tiba kelompok yang mau kita kaji subuh ini, lah, tidak. Yadkhulu masuk jannata. Lah yadkhulul jannata, tak masuk surga. Siapa dia? Banyak nanti bapak ibu kalau mendengar ustaz mengaji, tidak masuk surga. Loh, kok lain dengan yang dikaji Ustaz Somad? Mungkin dia ambil dari hadis riwayat lain yang kita kaji subuh ini. Makanya jangan beli buku kalau di ujungnya tidak ada HR, hadis riwayat siapa. HR Al-Bukhari, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Tirmidzi, HR Nasa'i, HR Ibn Majah, HR Malik, HR Ahmad, HR At-Tabrani. Nabi bersabda, Nabi bersabda, di mana riwayat siapa? Makanya setiap kita mengkaji hadis, pertama kali kita bahas hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis ini ada disebutkan tiga. Kalau ada ustaz lain yang menyebut ada ini, dia ambil dari riwayat lain kalau riwayatnya sahih. Apa status hadis? Status kualitas hadis yang kita kaji subuh ini, kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hadisun hasan. Hadisnya hadis hasan. Yang paling tinggi Pak Ustaz, sahih. Di bawah sahih, hasan. Di bawah hasan, dhaif. Di bawah dhaif, maudhu. Hadis palsu, tak diakui sama sekali. Tapi ini hadisun hasan. Sepakat ulama hadis sahih, hadis hasan boleh dijadikan sebagai dalil dalam hukum, dalam akidah, dalam berhujjah, dalam beramal. Tidak ada ikhtilaf antar ulama sama sekali. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ada tiga. Yang pertama, khibbun. Kha ba, pakai tasdid. Kha ba, khibbun. Apa padanan kata dari kata khibbun? Untuk menjelaskan suatu kata dalam hadis, dalam ayat, biasanya ulama menyebutkan sinonim padanan kata. Khibbun adalah khadi'un. Satu lagi, ghash, al-khadi'ul ghash. Khibbun maknanya al-khadi'ul ghash. Siapa itu ghash itu? Sifatnya bagaimana? Yuzhiru khilafi ma yukhfihi. Selalu menampilkan yang tidak pada zahirnya. Itu makna khibbun itu. Menampilkan sesuatu tidak pada zahirnya. Tidak macam itu sebetulnya isinya, tapi ditampilkannya macam itu. Seperti itu. Itu apa namanya? Khibbun. Kalau bahasa kitanya apa itu ya? Tipu. Tipu. Ada TV, semestinya dikatakan umat Islam sedang dikhianati, tapi diberitakannya umat Islam membuat kekacauan. Itu namanya bukan TV itu tipu itu. Kau sedang nonton apa? Aku sedang nonton tipu, bilang. Ya, nonton TV. Tipu. Izharu, menampilkan, menunjukkan, memperlihatkan khilafi ma yukhfihi. Bukan yang tampak semestinya, tapi yang justru kebalikannya. Nah, itu namanya khibbun. Saya pilih kata yang paling tepat untuk bahasa kitanya khibbun ini, tipu. Jadi kalau ada perempuan, sebetulnya dia hitam, tapi nampak putih betul. Nah, itu khibbun itu. Tipu. Dan sekarang orang memang sukalah tipu-tipu ini. Walehu Musa. Kenapa bapak pilih dia jadi pemimpin? Cumanalah Pak Ustaz, dia yang paling ganteng nampaknya. Di Balehu itu bukan main lagi perkasa. Begitu jumpa, lisu. Tipu. Ustaz ini sedang cerita siapa sebetulnya? Saya diundang di Jalan Duyung. Tabligh Akbar Jalan Duyung. Datanglah saya ke sana mau tausiah Tabligh Akbar. Saya tengok, ini kan jadwal saya. Kenapa foto orang lain mereka pajang? Ganteng betul. Rupanya foto saya. Siapa yang merubah? Photoshop punya kerja. Olah. Makanya jangan yang muda-muda kalian menikah menengok gambar. Makanya kata Nabi SAW, dalam ta'aruf boleh melihat. Apanya yang ditengok? Dua, tapak tangan. Kenapa tapak ditengok? Kalau kasar berarti dia budak. Siap tak nikah dengan budak? Budak halus lah Pak Ustaz. Itu budak kecil. Ini budak hamba sahaya. Kalau kau nanti tertipu, jangan-jangan dia mengatakan, itu siapa? Saya ini anak saudagar kaya. Begitu sudah menikah dipegang, kertas pasir nih. Rupanya budak. Jangan kau tertipu. Jangan kau nikah kucing dalam karung. Setelah itu apanya lagi? Wajah. Mungkin balik dari masjid nampak selintas. Ternyata setelah ditengok langsung, dari jauh imut-imut, udah dekat amin-amin. Nah, makanya jangan ada khibbun, jangan ada tipu di antara kita. Tipu-tipu. Makanya jangan kalian pacaran. Kenapa? Karena dalam pacaran itu tipu-tipu-tipu-tipu. Semuanya tipu. Dari mulai tutur kata bahasanya, "Aa mau minum apa?" Begitu sudah menikah, "Mana minuman? Tuang aja sendiri." Yang laki-laki juga begitu, penuh dengan pemalsuan, kepalsuan, kebohongan. Hati-hati, hati, jatuh nanti, jatuh. Awas jatuh, awas jatuh. Begitu sudah menikah, mana mata kau tadi? Nah, kepalsuan. Makanya yang pertama itu tidak masuk surga siapa? Khibbun, tipu. Ustaz, ya, apa hukumnya sholat Jumat di jalan raya Pak Ustaz? Tidak sah. Tidak sah. Siapa saja yang sholat Jumat di tanah lapang, di jalan raya, tidak sah. Janganlah begitu. Sebutkanlah. Di dalam Islam itu ada banyak mazhab, tapi banyak mazhab itu yang mati karena muridnya tidak menulis buku ulamanya. Akhirnya mazhab itu mati. Ada mazhab Al-Auza'i, mati karena murid-muridnya tidak mengembangkan, tidak menulis. Ada mazhabnya Sufyan Ibn Uyainah, ada mazhabnya Sufyan Al-Thawri, ada mazhabnya Laith Afqah min Malik. Imam Laith Ibn Sa'ad di Mesir lebih faqih daripada Imam Malik, tapi mazhabnya hilang. Kenapa? Muridnya tidak menuliskannya. Tapi alhamdulillah, ceramah-ceramah saya ditulis oleh murid-murid saya. Mana Pak Ustaz? Sudah izin Ustaz Somad, ya, mohon ceramah Ustaz nanti akan ditulis oleh siswa-siswa dari Al-Azhar Shifamudi. Oh, bisa mereka nulis. Pokoknya bisa mereka membuat transkripnya Pak Ustaz. Dan nanti akan ada pula yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan mereka, dimasukkannya ke dalam YouTube dengan terjemah subtitle, terjemah pakai bahasa Inggris. Dibaca, tiba-tiba dicari-cari, ditonton ceramah itu oleh Donald Trump. Tengoknya, oh, diperintahkannya CIA, sini bunuh ini gitu. Bagus, cepat mati syahid. Nah, ayyahdiyallahu bika rajulan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairun min umurin ni'am. Tapi tidak dengan kepalsuan. Kalau kalian menterjemah, terjemahlah apa adanya. Ustaz Somad ngomong begini, jangan diperlunak kata-katanya. Ini sekarang banyak orang menterjemah, sudah jelas-jelas Al-Quran mengatakan bagi, bagi, bagi itu artinya, maaf, maaf, tak layak saya sebut kata itu di sini. Jahat, perempuan nakal, perempuan jahat. Sekarang diterjemahkan dengan kata-kata tipu. Apa diterjemahkan? Pekerja seks komersial. Dulu tak begitu bunyinya itu. Dulu namanya itu jelek sekali, kasar. Ini dikatakan sebagai pekerja. Pekerja berarti dia profesi, berarti bayar pajak. Na'udzubillah. Nah, tipu-tipu-tipu. Masalah sholat Jumat di jalan, di pasar, itu ada empat pendapat. Menurut jumhur mayoritas ulama, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, hanya mazhab Maliki saja yang menolak. Mazhab Maliki mengatakan mesti di masjid. Kalau tidak dilaksanakan di masjid, sholat Jumat tidak sah. Adapun mazhab yang tiga, yang paling tua Hanafi, nomor dua Syafi'i, nomor tiga Hambali, mengatakan dalam keadaan tertentu boleh sholat Jumat di tanah lapang, fada, di tanah lapang. Misalnya akan ada aksi super damai 212 tanggal 2 bulan 12. Maka nanti masjid-masjid akan penuh. Dan kalau dipusatkan di satu masjid saya tidak muat, maka salat. Ini tidak salahnya. Tapi ketika kita mengatakan, ini tak boleh, kita sedang mengatakan, melakukan khib, tipu. Kenapa tak kita sebutkan semuanya? Kenapa kita tak sebutkan? Kenapa hanya yang kecondongan hati kita saja? Selama ini kalau Bapak Ibu tanya, Bapak Ibu yang terbaca saya dalam masalah ini ada empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tahu saya hanya dua, Maliki, Hambali. Saya tak ingin dikatakan Ustaz apa tuh? Ustaz khibbun. Ustaz tipu. Ustaz, apa hukum bunga bank Pak Ustaz? Haram. Allah Pak Ustaz tolong. Tak ada tawar-menawar, haram. Nanti Ustaz kami bagi 50%. Ini sebetulnya ikhtilaf ulama. Ada juga sebagian tipu. Kenapa menipu? Sekarang semua tipu, tipu, tipu. Nah, lihat transkrip nilainya. Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik semua. Kenapa? Karena tipu, ditekan. Wali kelas ditekan. Siapa yang menekan? Kepala sekolah. Pak wali kelas, kalau nilai anak-anak itu rendah, awas. Takut dia. Kepala sekolah pun keras itu ditekan juga oleh kepala dinas. Kepala dinas ditekan pula oleh bupati. Bupati ditekan oleh gubernur. Gubernur ditekan oleh menteri. Menteri ditekan oleh presiden. Kita ingin menampilkan bahwa kita orang hebat, orang cerdas, nilai tinggi. Tapi isi kropos, kopong, bolong, bohong. Akhirnya ketika tes kemampuan, kita kalah bersaing dengan orang lain. Menang dinilai. Saya sampaikan ke mahasiswa saya, tak ada gunanya saya baca kertas jawaban kalian hebat, benar, tapi kalian tipu saya. Tak, saya demi Allah, wallahi tallahi billahi, tak mau saya punya mahasiswa tukang tipu. Lebih baik kalian bisa jawab satu, tapi itu hasil kepala kalian. Mulak balik saya katakan itu di lokal. Makanya kalau saya buat soal, bagi soal, boleh nyontek Pak Ustaz? Silakan nyontek. Insya Allah, satu lokal itu 10 soalnya saya buat. Tengok kanan, lain. Tengok kiri, lain. Tanyanya, nomor ini berapa? Lulus saja lah, aku aja belum selesai lagi. Karena kami di Al-Azhar bukan fanatisme Al-Azhar. Tanya Ustaz Dr. Mustafa Umar, tanya Ustaz Hasbullah, tanya Ustaz Zulhendri Rais. Al-Azhar kalau sampai ketahuan mencontek, tak ada guna nilai tinggi. Kalau ketahuan mencontek, tangkap tangan, 1 tahun visa dicabut, deportasi, usir. Visa diambil, imigrasi, dinyatakan sebagai pendatang haram, usir, cabut. Maka kami dari awal takut. Maka kalau sekarang saya bicara, jangan mencontek, saya tidak merasa munafik. Karena 4 tahun saya tak pernah mencontek. 4 tahun itu aja, sebelum itu pernah. Sebelum itu, waktu masih di Indonesia. Tapi selama 4 tahun itu, itu insya Allah tuh. Yang 2 tahun di, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, itu bisa dijamin, garansi insya Allah. Bukan karena takut kepada Allah, takut tangkap tangan, nanti visa dicabut, nanti balik kampung, malu. Kenapa malu? Sudah kenduri motong kambing waktu mau berangkat ke Mesir. Nanti kalau tertangkap beasiswa putus, kalau beasiswa putus dideportasi, kalau beasiswa putus tidak dapat makan, diusir dari asrama, kemudian setelah itu tidak LC, kalau tak ada ijazah LC tak dapat tiket pulang, kalau tak ada pulang siap-siap membuat rakit menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Tadi ada konsekuensi. Nih, kalau kita mau anak-anak ini jujur, mesti ada. Sekarang bicara integritas dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-4, ke-50, ke-45, mari kita bangkitkan integritas kita sebagai abdi negara. Hanya kata-kata hampa yang dibacakan lewat teks yang memang sudah dibuat 10 tahun yang lalu. Hanya copy paste ulang tahunnya jadi roa. Kenapa? Karena yang membaca itu pun dulu lulusnya menyogok. Tipu, tipu, tipu. Ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tipu, tipu, tipu. Lulusnya pun tipu, tipu, tipu. Apa yang mau dibuat? Apa yang mau dibawa dengan tipu, tipu ini? Dari pagi sudah tipu. Belanja, nanti balik dari sini belanja ke pasar. Timbangan, tipu. Mata ibu bukan main tajam menengok. Menengok Quran tak nampak ayat. Menengok mata timbangan nampak, jelas. Kurang ini. Kurang, ibu-ibu yang selama ini matanya tajam, bagus. Lanjutkan, teruskan. Karena niat kita mau menyelamatkan pedagang nih. Sampai dia tipu satu orang, satu on, satu orang, satu on. 30 orang belanja, dia sudah makan duit haram 3 kilo pagi ini. Maka tunjukkan. Ini kurang. Tambah. Yang macam-macam kamu. Di rumah saya ada timbangan. Saya ngaja saya beli. Karena selama ini saya beli sini 1 kilo. Ternyata sampai di rumah 9 on. Bahkan pernah 1 kali 7 on setengah. Nih. Apa maknanya? Khibbun. Tidak masuk surga. Orang yang menipu berdagang, berniaga, belanja, menipu. Kenapa dia tak masuk surga? Dia harus menyelesaikan sangkutannya dengan orang lain. Alah Ustaz, itu yang diomongkannya pedagang, yang diomongkannya pegawai, yang dia bicarakan guru, Ustaz sendiri. Di awal tadi, Ustaz duluan kita bahas. Ustaz bisa juga menipu, bisa. Ayat-ayat yang kira-kira menyinggung orang tak disampaikan. Ustaz, tolong nanti jangan singgung masalah jilbabnya Pak Ustaz. Kenapa? Kepala dinas belum pakai jilbab lagi. Iya. Adapun hukuman bagi perempuan yang tak pakai jilbab karena dia menolak ayat Allah, neraka jahanam lah tempatnya. Yang ngundang itu tertunduk langsung. Ustaz ini tak bisa diajak kompak. Datang tengoklah. Akhirnya kena skor Ustaz, 3 bulan tak diundang-undang. Boleh. Sesudah itu diundang lagi. Silakan Pak Ustaz datang. Tapi kemarin katanya ada yang tersinggung. Sudah mati Pak Ustaz. Ternyata orang kalau tersinggung cepat mati. Maka jangan tersinggung, cepat mati. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tipu. Cakap tipu, gaya tipu. Di masjid menipu. Luar biasa itu. Di pasar menipu timbangan masjid. Di masjid menipu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Padahal kalau di rumah sendirian Alhamdulillah. Padahal kalau di rumah kul huwallah satu napas. La ilaha illallah. Kenapa kau tipu diri? Yukhadi'un Allah. Mereka sedang menipu Allah. Na'uzubillah. Apa yang dimuliakan Allah? Yang wajar-wajar saja. Hidup ini kalau menipu kita menderita stres. Kenapa Habib-Habib itu tidak pernah stres dengan pakaiannya? Saya lama menengok. Sorbannya sampai 7 lapis. Saya hitung lapisan di tepi Habib Umar bin Hafiz dari Tarim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu pakai burdah lagi. Jubah 2 lapis. Di dalam putih, yang di luar kadang coklat. Duduk. Kok dia tak risih ya? Kok dia tak kepanasan ya? Karena dia tidak tipu. Dia melaksanakan itu mengikut sunnah. Dia nyantai, enjoy, tak ada. Tapi bayangkan kalau orang pura-pura jadi ustaz harus pakai itu. Oh, gatal sekali itu. Oh, perlu kejak-kejak berkeringat. Maka hidup tidak perlu. Ya, normal aja lah. Sebagaimana biasanya aja lah. Tak usahlah pakai pencitraan macam-macam. Dari mulai nilai, dari mulai gaya, dari mulai bicara. Makanya kalau saya diundang oleh kelompok dakwah atau sekolah, Ustaz, tolong ceramah ke sekolah kami. Masalah apa? Masalah cara ceramah, gimana metodenya. Mohon maaf. Saya tak punya ilmu tentang ini, karena saya tak pernah belajar. Kalau mau belajar sama Ustaz kita, ada spesialis tentang itu, Ustaz Maliki namanya, public speaking. Karena itu harus ada cara. Berapa kali ke kanan, berapa kali ke kiri, tangannya kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Saya tak bisa gitu. Dan itu ada ilmunya. Ada ilmunya itu. Saya tak menyalahkan itu. Memang perlu. Untuk saat ini memang perlu. Bagaimana tampil begitu dilihat di TV itu. Masya Allah. Berkilau cahaya wajahnya. Rupanya lampu terang benderang dari bawah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang pertama khibbun, tipu. Suami menipu istri, istri menipu suami. Orang tua menipu anak, anak membalas tipuan itu. Bawahan menipu atasan, atasan menipu bawahan. Karyawan menipu direktur, direktur menipu. Tipu. Tak masuk surga. La yadkhulul jannah. Khibbun. Yang kedua, siapa yang tak masuk surga itu? Tidak masuk surga. Sama dengan yang pertama. Mannan. Manna asal katanya minnatun, memberi. Tapi kenapa orang ini disebut mannan? Dia sudah memberi diungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan sedekahmu, bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Mau ke mana? Mau salat. Di mana salatnya? Di Masjid Raya An-Nur. Oh, nanti tengok sebelah kanan ya. Apa di situ, Pak? Ada keramik besar-besar. Kenapa? Itu saya nyumbang. Boleh berbuat, tapi bukan karena ingin dikenang, ditulis. Karena ada tulisan yang kekal abadi, tak akan mati. Walaupun cacing tanah sudah memakan daging, darah, tulang, urat, kulit. Siapa? Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada para malaikat, kiraman katibin. Para malaikat yang agung dan mulia, katibin, menulis. Sebelum ke Mesir, saya pernah suatu pagi tertidur. Masih kuliah, masih sekolah Madrasah Aliyah di Air Molek Indragiri Hulu. Jadi malam itu bulan puasa Ramadan. Saya, duit saya lebih banyak daripada adik saya. Adik beradik dua orang. Saya anak pertama, adik saya dua laki-laki. Duit saya lebih banyak. Jadi saya kasihlah duit saya ni ke dia untuk hari raya. Tapi biasalah adik-beradik mungkin ada kelas sedikit. Masih masa usia-usia SMA. Macam kalianlah, siswa-siswa Al-Azhar Sifabudi. Lalu saya marah sama dia. Terucap di mulut saya, udah aku kasih duit kemarin. Terungkap. Pas sedang antara tidur dengan jaga, tidur tidak, jaga tidak, antara tidur dan jaga, terdengar saya suara ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Tapi ingat, ayat itu ingat bunyinya. Saya cari, ada Fathur Rahman namanya. Fathur Rahman itu kalau kita dengar ayat, kita tak tahu posisi ayat itu di mana, dulu buka kamus indeks namanya Fathur Rahman li talibati ayatil Quran. Cara mencari ayat lewat kata. Zaman sekarang Fathur Rahman sudah tak dipakai orang lagi. Sekarang kalau mau cari ayat, www.google.com. Zaman sekarang, zaman dulu tak ada. Saya cari, dapat ayatnya. Belum bisa bahasa Arab secara utuh, memahami ayat tak bisa. Yang paham saya dari itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. La tubtilu, tengok terjemah Depak. Apa artinya? Jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Astagfirullah, aku sudah mengungkit. Untuk somat, kau berikan sisa uang jajanmu yang berlebih karena kau tabung ke adikmu, tapi kemungkinan setelah itu kemudian kau bangkit-bangkit. Kau dah kasih kemarin, kenapa begini? Oh, tak boleh. Maka ayat ini amat sangat berkesan buat saya pribadi, karena Allah memberikan teguran lewat ilham bahwa tak boleh. Makanya kalau kita mau kasih, kasih. Kalau mau beri, beri. Tapi kalau tidak, jangan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah mengungkit-ungkit. Kenapa? Memang tak pernah saya beri Pak Ustaz. Oh, jangan. Yang bagus itu adalah memberi. Ketika orang yang kita beri itu tak sesuai dengan keinginan kita, diam. Diam. Kenapa? Karena kita berharap ada balasan yang lebih besar. Dan orang ini sengaja dikirim Allah untuk menguji keikhlasan saya. Kata orang, kata-kata ini kasar, tapi mesti saya ucapkan. Zaman sekarang Pak Ustaz, menolong orang ini macam melepaskan anjing terjepit. Setelah kita tolong dia, lepas dia, kita pula digigitnya Pak Ustaz. Makanya zaman sekarang menolong siap hilang. Kalau tak siap hilang, jangan tolong. Tapi kata-kata itu saya robah, siap hilang. Hilang siap, tak siap hilang juga, maka kita harus siap hilang. Dan jangan pernah berhenti menolong. Walaupun hilang. Kenapa? Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhih. Allah akan tetap menolong selama kita mau menolong orang lain. Kalau hilang 10, Allah akan balas lebih banyak daripada itu. Tapi dengan syarat, jangan dicakapkan, jangan diungkapkan, jangan diceritakan. Lawan, tahan. Karena dengan begitu, kita sedang lulus ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini sengaja dikirim Allah untuk menguji ketulusan saya. La tubatilu, jangan kau batalkan sedekatikum, sedekahmu, hibahmu, wakafmu, bantuanmu, sumbanganmu, dermamu, bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Qaulum ma'rufun, kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyenangkan hati. Khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada memberi, yatsba'uha adha, mengiringinya dengan kata-kata yang kasar. Mohon maaf ya dek, saya belum bisa beri bantuan sekarang, insya Allah nanti. Sudahlah, tak ngasih, cakap pula, pantang, kasar, bukan main. Yang paling bagus, ngasih kata tak kasar. Di bawah itu, ngasih diam. Di bawah itu, kata lembut tidak ngasih. Yang lebih parah, udahlah tak ngasih, kata pula kasar. Oh. Manan, orang yang mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Yang ketiga, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Khibbun, orang yang tipu. Wala mannan, orang yang mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Wala bakhil, wala, tidak masuk juga. Bakhil, sudah semua tahu bakhil. Nama sifatnya al-bukhlu. Orang yang punya sifat itu bakhil. Bakhil itu apa artinya Pak Ustaz? Ada yang menerjemahkan bakhil itu pelit, ada yang menerjemahkan bakhil itu kedekut, ada yang menerjemahkan bakhil itu kikir. Terserahlah. Yang jelas bakhil ada kawannya satu lagi namanya syuh. Wa may yuqa syuhha, siapa yang terpelihara dari sifat bakhil dan syuh, fa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Apa beda bakhil dengan syuh? Saya, bapak, kawan, sahabat, kita pergi keluar kota hari Sabtu malam Ahad. Jalan kita pego besok pagi. Oke. Begitu jalan sampai jam 12 azan berkumandang, kita pun mampir di masjid. Selesai sholat, ada rumah makan di samping masjid, kita pun makan. Kan makan gulai ayam, makan sate, ikan panggang, lengkap dengan jusnya. Setelah selesai makan, tiba-tiba satu orang di antara kita manggil, "Mbak, mbak, sini mbak, hitung berapa?" Semua pak, enggak, saya aja. Kalau ada di situ yang dia minta itu, yang dia bayar punya dia saja, itu bakhil. Artinya dia tidak mau uang dia meleleh, melimpah kepada orang lain. Orang yang tidak mau uangnya, hartanya, miliknya melimpah kepada orang lain, itu namanya bakhil. Ada yang lebih parah daripada bakhil? Ada, satu lagi. Ketika tiba mau membayar, sakit lagi. Supaya punya dia dibayarkan orang. Ah, itu syuh. Nah, bapak pilihlah selama ini kira-kira yang mana antara dua. Banyak orang sekarang berpikir, kira-kira siapa yang mau ditanduk siang ini ya. Pagi tadi alhamdulillah selamat dapat nasi goreng dari Al-Azhar Sukabumi. Nanti siang siapa mau ditanduk? Tinggal dua lagi yang mau dipikirkan, siang sama malam nanti. Baik, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya semester ini semalam habis khutbah Jumat, Jumat yang lalu di Ar-Rahman angkatan 50 itu langsung ke kampus. Habis khutbah Jumat, karena mohon maaf Pak Haji, mohon maaf jam 1.30 saya masuk, harus balik ke UIN kilometer 15 jauh nih. Ini terlambat 1.30 langsung masuk. Setiap selesai khutbah Jumat jamaah ngajak, "Ayo makan Pak Ustaz. Pondok Bawang Pak Ustaz, Pondok Patin Pak Ustaz. Di sana ada baru rumah makan baru, ada gulai sampai ada kepala." Banyak. Semester ini masuk jam 1.20. Semester sebelumnya tak macam ini banyaknya. Dan semua jamaah itu baik-baik alhamdulillah. Ini selamat dari penyakit syuh, penyakit bakhil. Tapi dalam masalah lain, orang yang tidak mau melimpah hartanya, miliknya kepada rumah Allah, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang susah. Apa sebabnya? Penyebab orang bakhil karena mentalnya fakir. Orang yang fakir itu namanya fakir. Nama sifatnya bukhlu, nama orangnya bakhil. Nama sifatnya fakru, nama orangnya fakir. Mental fakir. Siapa yang menanamkan fakir itu? Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan menanamkan dalam dirimu fakra. Apa itu fakir? Kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Kurang kaya, kurang banyak, kurang hebat, kurang tinggi, kurang panjang, kurang, kurang, kurang, kurang. Orang yang bermental fakir, berapapun hartanya, dia tidak pernah cukup. Orang mental fakir. Sekarang di negeri kita ini banyak orang kaya bermental fakir. Karena orang fakir melihat 10 ribu rupiah itu tidak pernah kecil. 10 ribu itu besar. Karena kalau 10 ribu itu tak ada, tak akan lengkap 1 miliar. Dia selalu mandang. Orang yang tak pernah mensyukuri yang kecil, dia tidak pernah melihat yang besar itu besar. Orang yang tidak pernah merasa cukup, dia tidak akan pernah mampu berbagi. Karena kalau kubagi yang kecil ini, yang banyak ini akan berkurang. Siapa yang membisikkan itu? Syaitan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kepada kamu kurang, kurang, kurang, kurang. Nanti kalau aku beli kepada anak, dia sudah pernah terpikir untuk membagi. Nanti akan kubawa ke panti jompo, ke anak yatim, ke fakir miskin, ke masjid, pembangunan masjid. Ada keramik yang perlu, ada atap yang bocor, ada yang bisa diganti, ada tiang yang patah, ada semen, ada batu, ada kerikil, ada keramik, ada kaca, ada kosen, ada kamar mandi yang mau. Tapi selalu mengatakan kurang, kurang, kurang, kurang. Bakhil, dia tak masuk surga. Kenapa? Karena dia sedang menahan zakat. Efek daripada orang yang bakhil, zakat tak mau dibayarkan. Tega melihat orang susah. Maka yang tiga ini, na'udzubillah. Sebenarnya subuh ini Abdul Somad sedang menyampaikan hadis untuk dirinya sendiri. Hai Abdul Somad, sudah selamatkah engkau dari tipu-tipu-tipu-tipu? Sudah selamatkah engkau dari mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberianmu selama ini? Sudah selamatkah engkau dari sifat bakhil, pelit, kedekut? Maka kalau kita sudah selamat, alhamdulillah. Pakai tiga ini untuk ke dalam. Saya tak mau setelah ini Bapak besok lusa ngomong ke saya, Pak Ustaz, rupanya kawan kita itu bakhil, Pak Ustaz. Dari mana Bapak tahu? Sudah saya tes kemarin waktu makan siang. Oh, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan kita belajar. Mau belajar fikih dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, mau belajar tafsir dengan Dr. Mustafa Umar, mau belajar hadis dengan Ustaz Ahmad Tirmizi dan Ustaz Zulhendri Rais, mau belajar apapun, ilmu yang kita punya itu pakainya ke dalam. Tuba liman syaghalahu aibuhu an yubinas. Beruntunglah orang yang sibuk mengkaji dirinya. Sudah selamatkah aku dari tipu-tipu-tipu? Hai Abdul Somad, apakah omonganmu selama ini sesuai Quran Sunnah? Jangan-jangan kau yang menyampaikan ternyata kau tipu-tipu. Sudah selamatkah aku daripada perbuatan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap? Kalau bukan karena saya yang mengisi pengajian di situ, kalau bukan karena nama saya yang dibuat di baleho itu. Pak, jangan lagi dibuat di baleho itu. Pakar hadis. Bagus dibuat pakir hadis. Pakir itu tak punya apa-apa. Jangan lagi dibuat doktor, Pak. Bolak-balik saya buat, jangan lagi buat doktor. Alhamdulillah sudah selamat. Kalau tidak memokak telingu. Makan tausiah malam ini. Kenapa kita perlu tipu-tipu? Saya tahu pengurus masjid tidak ada niat tipu. Kenapa dibuat nih Pak? Biar supaya jamaah ramai Pak Ustaz. Karena kalau LCMA mereka kurang yakin. Apalagi menengok gambar itu tak betul Ustaz. Entah iya entah tidak nih. Tak perlu. Kita buat saja apa adanya. Insya Allah, Allah akan bukakan hati. Allah akan sampaikan niat baik. Tak perlu pencitraan. Itu hanya akan membebani diri masyarakat dan lain sebagainya. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Penceramah kita malam ini Haji Abdul Somad LCMA. Kalau tak mau, dulu pertama saya pulang tak mau saya buat LCMA itu. Ustaz Abdul Somad saja. Saya tulis-tulis LCMA. Kenapa belakangan Ustaz mau? Saya beli koran. Di halaman belakang tu banyak betul Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, tukang jual obat kuat. Hantu, oh ini bahaya nih. Saya takutnya nanti kan Ustaz ditelepon langsung. Untuk membedakan itu buatlah Ustaz LCM. Dalam kurung, dosen hadis UIN Suska. Oh tak mau yang lain lah Pak Ustaz. Alumni Al-Azhar Mesir. Oh yang lain Pak Ustaz, alumni Maroko. Ah dibuat, alumni Darul Hadis Maroko. Ustaz dari Maroko ya. Dokek dari Maroko Pak Ustaz. Nah, Mari kita ukur diri kita. Selama ini kita sudah selamat dari tipu-tipu sebagai pengurus masjid, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai ustaz. Sudah Pak Ustaz. Alhamdulillah kita berusaha, berproses. Selamat daripada mengungkit, mengungkap, sok hebat, sok mantap. Sudah, sudah. Yang ketiga, jangan sampai pelit, kikir, bakhil. Makanya program Al-Azhar Sifabudi, anak-anaknya dari mulai awal dididik, mampu berbagi sarapan, mampu berbagi makanan. Tiba-tiba sekarang muncul. Guru membiasakan anak muridnya sedekah. Datanglah ibu-ibu pengawas. Ustaz, amboku pengawas Pak Ustaz. Pengawas di mana? Di sekolah. Risau kini Pak Ustaz. Apa dirisaukan? Anak-anak enggak boleh lagi nyumbang. Karena dianggap itu katanya dilarang. Karena menyumbang itu akan penggelapan kutipan pungli. La ilaha illallah. Anak-anak yang dibiasakan bersedekah malah dikatakan pungli. Yang penting kan kontrolnya. Selama penggunaannya jelas kemana, selama tidak digunakan untuk yang batil, yang penting pengawasan. Jangan sampai digunakan untuk yang tidak-tidak. Bagus anak-anak kita, disisihkannya uang jajannya. Apa kasih dia duit? Sini sebentar. Ini duit untuk kamu nak, 100 ribu. Ore, 100 ribu. Masukkan ke kota itu. Dididik dia, bagaimana rasanya. Atau uang jajan dia, uang jajan kamu untuk bulan ini dikurangi subsidi 20%. Kenapa? Kita bagi untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Besok hari libur. Hari libur jangan hanya ke danau, ke bukit, ke mall. Kemana kita besok? Hari libur kita pergi ke panti asuhan. Uang jajan kamu belikan nasi bungkus. Menengok itu dia balik akan lebih sayang dengan bapak ibu. Dia akan lebih prihatin. Kenapa? Dia tidak hanya didengarkan ceramah ustaz. Mari kita kasihan dengan orang susah. Tidak. Tapi langsung melihat, merasakan. Matanya melihat, menetes air matanya, menengok. Papanya mana? Papanya sudah meninggal. Mamanya mana? Mamanya tak peduli lagi. Sudah tak kemana-mana perginya. Dia dicampakkan di sini. Oh, makanya kamu harus sayang sama papa, sama mama. Sayang sama ayah, sama ibu. Sayang-sayang abi, sama umi. Kalau tidak nanti umi tinggalkan macam dia mau sih. Ini penting. Selamat kita dari yang tiga ini insyaAllah. Anak cucu cicit kita selamat insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah kaji kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan dengan solat sunat isyraq. 2 rakaat. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.